masih lajah. Lantas kau bertanya padaku, menanyakan keadaanku. Ku berpura-pura tegar dan tersenyum padamu. Jawabku baik-baik saja, ku ucapkan selamat bahagia. Hukum karma karena tingkah lakunya.